نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azzaakumullah. Kembali kita pelajari risalah kitab Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Masih dalam poin Fadlu Tarbiyatil Banat fil Islam. Keutamaan memberikan tarbiyah terhadap anak-anak perempuan di dalam Islam. Keutamaan ini sebetulnya tidak khusus pada anak perempuan saja. Hanya saja dikhususkan penyebutannya terhadap anak wanita karena padanya terjadi at-tazyid. Terjadi padanya tazyid, yakni adanya peremehan yang merupakan kebiasaan jahiliyah, di mana anak-anak perempuan itu dianggap tidak memberikan keuntungan, dianggap sebagai aib pada keluarga dan hanya membawa kepada beban. Sehingga di sini disebutkan secara khusus fadlu tarbiyatil banat. Adapun tarbiyatul banin, maka indahum di sisi mereka itu tidak perlu diberikan hasungan pun sudah otomatis karena kecintaan mereka terhadap anak-anak laki-laki. Akan tetapi ini semua berlaku, apa yang disebutkan ini nanti dari Al-Fadilah ya, berlaku baik laki maupun perempuan. Meskipun ada sebutan-sebutan secara khusus al-banat begitu, anak-anak perempuan, itu disebabkan karena peremehan mereka terhadap anak perempuan. Sehingga jika seseorang memiliki anak laki-laki, ya tentu kewajiban dia untuk memberikan tarbiyah. Dan juga akan mendapatkan keutamaan yang besar di dalam memberikan tarbiyah tersebut. Karenanya di sini penulis memberikan gambaran bagaimana keadaan sebelum Islam, masa-masa jahiliyah, di mana mereka apabila lahir anak perempuan wajah mereka menghitam, menampakkan kemarahan dan ketidakridhoan. Bahkan anak-anak perempuan tersebut harus bernasib malang, sangat tragis dengan dikubur hidup-hidup pada hari pertama kelahirannya. Berkata penulis, wa ba'dun nas wa'amilu zawjatahul miskinah mu'amalah sayyi'ah li'annaha waladat lahu bintan. Sebagian orang dia memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang sangat mengenaskan. Hanya saja, hanya ya ini disebabkan karena melahirkan anak perempuan. Diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Semata hanya melahirkan anak perempuan, kemudian dihajar, diboikot, atau bahkan sampai dicerai, atau melakukan tindakan-tindakan yang jelek, jahat, atau mencaci makinya, padahal sama sekali tidak ada dosa pada sang istri. Bukan pilihan dia untuk kemudian lahir laki atau perempuan. Tetapi itulah perangai-perangai jahiliyah. Ala yakhsha 'uqubatan minallah, 'uqubatan minallah 'ala dzulmihi laha, tidakkah dia merasa takut terhadap hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena telah berbuat zalim terhadap istrinya? Fa hakim aqlak, berhenti kamu dan gunakan akalmu. Halil inja biyadiha am biyadi khaliqiha, kelahiran itu apakah di tangan istrimu atau di tangan penciptanya? Artinya di saat engkau kemudian melampiaskan kemarahanmu kepada istrimu disebabkan sesuatu yang bukan daripada usaha dia, bukan disebabkan karena perbuatannya, pada hakikatnya engkau sedang murka dan marah kepada sang pencipta. Alaysa tasakhut wa tasakki wa adamu ridha minal i'tida ala dzatil ilahiyah, bukankah kemarahan dan juga keluhan, yakni ketidakridhaan terhadap kelahiran anak perempuan, itu termasuk daripada bentuk i'tidaa terhadap Rabbul Alamin yang dia musuhi itu Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dia lawan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghendaki kelahiran perempuan? Allah Subhanahu wa taala. Istrimu tidak memiliki kuasa sedikit pun. Kemudian di saat kamu melampiaskan kepada istrimu, maka pada hakikatnya engkau sedang menantang Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian seseorang tidak merasa takut kepada Allah dengan tantangannya tersebut? Maka ini perkara yang sangat besar, perkara yang sangat berat. Terkadang masih ada, walaupun tidak sampai pada sekeji perbuatan ala jahiliyah dengan membunuh dan mengubur hidup-hidup anak perempuannya, tetapi ada perasaan kecewa yang sangat mendalam disebabkan kelahiran anak perempuan. Dia menginginkan anak pertama adalah anak laki-laki. Dia punya harapan besar nantinya demikian dan demikian. Kalau punya anak laki-laki, maka cita-cita dia nanti akan dibuat begini dan begitu. Akan ditarbiah dengan tarbiah ini dan itu. Akan digembleng dengan gemblengan ini dan itu. Sudah punya gambaran-gambaran. Ternyata lahir perempuan. Buat dia kecewa luar biasa di dalam hatinya, kekecewaan yang sangat mendalam. Walaupun dia tidak sampai berbuat hal-hal yang ala jahiliyah, akan tetapi tampak hal tersebut pada raut mukanya, tampak hal tersebut pada tidak ada gairah terhadap berita kelahiran anaknya dan semisalnya. Karena tahu anaknya adalah perempuan. Maka hal yang seperti ini bukan perkara yang remeh. Ada murido terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa ridho terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa li'alam annallaha razaqal banat liman huwa akram minka indallah. Kemudian supaya juga dia ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia anak-anak perempuan kepada hamba-hamba Allah yang dia itu lebih mulia darimu. Ya. Jadi pemberian anak perempuan itu bukan menunjukkan akan kerendahan dan kehinaan. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan anak-anak perempuan kepada kekasih-kekasihnya. Kepada anbiya dan ar-rusul. Mithl Lut, semisal Nabi Lut tidak memiliki anak kecuali perempuan. Wa Syu'aib, demikian pula Nabi Syu'aib. Ini alal qaul bahwasannya yang dinikahi oleh Nabi Musa adalah putri daripada Syu'aib, ahli Madian. Dan ini pendapat yang lemah. Karena tidak ada yang menyebutkan bahwa Syu'aib hanya memiliki anak perempuan. Tidak ada riwayat yang demikian. Kecuali dalam tafsir surat Al-Qasas itu. Ini kisahnya Nabi Musa menikah dengan perempuan dari ahlu dia. Disebutkan dalam Al-Quran sebagai seorang yang saleh. Sedangkan masa, waktu, jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Syu'aib itu cukup jauh. Sehingga dari sisi itu, semisal Ibnu Katsir sendiri menyatakan bahwa pendapat tersebut marju. Taib alaihi masalam. Walam ya'is lin Nabi sallallahu alaihi wasallam waladun, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak satu pun dari putra beliau yang hidup. Beliau memiliki 3 putra. Ada Qasim, ada Abdullah, dan ada Ibrahim. Meninggal semua. Ada pula yang mengatakan Thayyib dan Thahir, itu juga di antara putra-putra beliau. Thayyib dan Thahir, tapi sebagian lagi mengatakan bahwa Thayyib dan Thahir itu merupakan lakop bagi Abdullah. Kecuali Ibrahim, maka putra-putra beliau tersebut meninggal dunia sebelum beliau diangkat sebagai rasul. Semua dari Khadijah. Adapun Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Taib. 4 putri beliau semuanya menjadi wanita-wanita mulia, menjadi para ahlul jannah. Bahkan Fatimah itu adalah sayyidah nisa ahli jannah, pemukanya wanita-wanita penduduk surga. Ruqayyah dan Ummu Kulthum disebut sebagai nur, duanya adalah cahaya. Sehingga Utsman disebut Dzu Nurrain, pemilik 2 cahaya. Wa barakallahu lahu fi ibnati Fatimah wa dzurriyyatiha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam pada putri beliau Fatimah dan anak keturunannya. Fatimah sendiri adalah sayyidah nisa ahli jannah, dan 2 putranya adalah sayyid syabab ahli jannah, pemuka daripada pemuda-pemuda ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan terhadap Al-Husain atau Al-Hasan, Al-Hasan ya, inna ibni hadza sayyidun wa la'allallahu an yusliha bihi baina ta'ifatain al-azimatain minal muslimin. Putraku ini adalah Sayyid Al-Hasan maksudnya. Walaupun cucu tetapi beliau mengatakan begitu. Inna ibni hadza, putraku ini adalah Sayyid, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengislah antara 2 pasukan besar dari kaum muslimin disebabkan olehnya. Bihi ini fi al-hasan. Baik. Sehingga tentu menjadi satu kebahagiaan, satu kegembiraan, ya, yang tiada tara di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kelahiran anak-anak laki dan perempuan. Tetapi seandainya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan anak-anak perempuan saja, maka itu adalah pilihan Allah yang terbaik bagi kita. Ya, itu adalah pilihan Allah yang terbaik bagi kita. Dan nanti akan disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan anak-anak perempuan tersebut. Min tarifi ma yurwa anna rajul Arab yukanna bi Abi Hamzah At-Tabbi. Masuk daripada kisah yang sangat indah. Tarif itu ya, ini kisah-kisah yang ajib gitu, yang kisah-kisah yang mengagumkan. Jadi apa yang diriwayatkan bahwasanya seseorang dari bangsa Arab, yukanna, yang berkunyah Abu Hamzah At-Tabbi. Kunyahnya adalah Abu Hamzah At-Tabbi. Tazwaj imro'ah. Dia menikahi seorang wanita. Waktu ma'a anta lidalahu hulaman, dan begitu sangat ingin dari istrinya tersebut lahir putra, anak laki-laki. Ini tentunya minal Arab di sini adalah qablal bi'tsah, sesuatu yang diriwayatkan begitu, kisah yang ajibah, yang sangat mengagumkan, di mana kebanggaan bangsa Arab terhadap kelahiran anak laki-laki begitu sangat kuat mengakar dan bercokol pada benak-benak mereka. Fawaladat lahu bintan. Ternyata yang lahir bintan, anak perempuan. Fahajara khaymata zaujatihi. Maka dengan itu dia tinggalkan tenda istrinya. Wallahualam, mungkin kelahiran pada saat safar, dan itu biasa terjadi pada masa dahulu, ya. Safar, kemudian kelahiran pada saat safar, sehingga lahir di dalam tenda. Atau memang mereka adalah bagian daripada orang-orang Arab yang nomaden, ada yang tidak bermukim di satu tempat, berpindah-pindah begitu, sehingga mereka hanya tinggal di tenda-tenda saja. Maka mengetahui bahwasannya anak yang dikandung istrinya adalah wanita setelah lahirnya, Abu Hamzah At-Tabbi ini kemudian dia menyingkir dan menjauh dari tenda istrinya dan tidak mau tinggal di situ, tidur di tendanya. Lisyiddati ghaidhah min waladatiha al-unsa. Karena begitu sangat jengkel. Ya, ini kecewa luar biasa kelahiran anak wanita. Wa akhadha yabitu fi mawdhi'in akhar, dan dia pun kemudian bermalam, tinggal tidur dan sebagainya di tempat yang lain. Pokoknya dijauhilah, dihajar, dikucilkan istrinya. Mau lagi bertutur sapa, gak mau lagi membesuk, gak mau melihat bagaimana keadaannya, bahkan anaknya pun tidak mau untuk sekedar dilihat seperti apa, gak mau tahu sudah, karena geram dan jengkel yang sangat meluap-luap dalam batinnya. Famarra bikhibaiha. Maka suatu ketika Abu Hamzah At-Tabbi ini lewat di samping tenda istrinya, yauman, pada suatu hari. Sudah berlalu beberapa saat begitu, dia sudah tidak mau lagi ngurusi begitu karena jengkelnya. Ini suatu hari dia lewat di tenda istrinya. Fa idza hiya tud'i ibnataha. Ternyata istrinya itu sedang ngudang putrinya. Ngudang ini. Apa bahasa enaknya ngudang? Bukan menyanjung. Nah, minyak bukan ya. Ngudang ya. Jadi di nak lilo lilo lilo lidung. Nah, ini tetapi bahasanya bukan pakai lilo lidung atau nina bubu ya. Nah, ini ngudangnya dengan bahasa syair. Watakul, dia mengatakan, ya ini dalam kudangannya itu, mali abi hamzatin, mali abi hamzata la ya'tina, yadhillu fil baitil ladhi yalina, ghadbana alla nalidal banina, tallahi ma dhalika fi aidina, wa innama na'khudhu ma u'tina, wa nahnu kal ardi li zari'ina, nambutu ma qad zara'uhu fina. Kebalik itu roknya harusnya. Zainya di depan. Bukan roza'u. Roza'u tidak ada artinya. Zara'uhu fina. Zara'u betul. Iya itu yang betul. Mali Abi Hamzah ta'ala ya'tina. Kenapa Abu Hamzah tidak pernah mendatangi kami? Yadhillu fil baitil ladhi yalina. Dia berada di rumah di samping kami. Ini yani di tempat yang lain begitu. Wadbana alla nalidal banina. Dia marah karena kami tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Tallahi ma dzalika fi aidina. Demi Allah, itu bukan di tangan kami. Wa innama na'khudhu ma u'tina. Hanya saja kami mengambil apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Wa nahnu kal ardi li zari'ina. Sedangkan kami ini ibarat tanah bagi para penggarap kami. Nanbutu ma qad zara'uhu fina. Yang kami tentunya menumbuhkan apa yang ditanam benihnya tersebut terhadap kami. Ini menggambarkan tentang keadaan seorang wanita yang lemah, ya, yang tidak punya daya, upaya, yang kemudian diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Bukankah kita ini hanya sekedar ibaratnya tanah? Yang garap mereka, yang menanam benih juga mereka, kemudian di saat benih tersebut berbuah, kok kemudian ditelantarkan dan disia-siakan? Padahal mereka sendiri yang menanamnya. Sedangkan benih-benih tersebut tumbuh, itu disebabkan karena Allah yang menumbuhkannya. Benih tersebut kemudian hidup, Allah yang menghidupkannya. Benih tersebut menjadi benih laki atau perempuan, itu juga Allah yang memutuskannya. Semua itu laisa fi aidina, bukan di tangan kami. Maka dengan itu kepada Abu Hamzah ya, Ad-Dabbi, wa an sami Abu Hamzah al-Abyad hatta ghalabahu al-Hanan al-Abawi. Dan demi mendengar bait-bait syair tersebut, ya Abu Hamzah Ad-Dabbi, dia ghalabahu al-Hanan al-Abawi. Ya. Ini dia terkalahkan oleh rasa kasih sayang seorang bapak. Artinya muncul kebapaannya itu muncul. Sifat kebapaan muncul pada dirinya. Rasa kasih sayang terhadap istrinya, rasa kasih sayang terhadap putrinya. Fadakhala al-bait wa qabbala ra'sa imra'atihi wa ibnatihi. Kemudian Abu Hamzah masuk ke dalam rumah dan kemudian mencium kepala daripada istrinya dan putrinya. Ini kisah yang sangat indah dalam artian satu sisi ya, sisi yang lain juga sangat sangat apa istilahnya, sangat masuk dalam perasaan itu apa namanya, sangat menyentuh, ya sangat menyentuh, kisah yang sangat menyentuh, yang mengharu biru. Baik, dan tentunya kejadian-kejadian seperti ini banyak ya terjadi di masa-masa tersebut, sehingga tidak seluruh daripada anak perempuan kemudian dibunuhi, dipendam, ya, dikubur hidup-hidup, tidak semuanya. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala masih hidupkan hati mereka, walaupun sebelumnya mereka juga sama seperti yang lainnya, karena memang mereka hidup di tengah-tengah kaum yang seperti itu sifatnya. Tapi kemudian sebagian mereka Allah hidupkan hatinya. Allah ketuk hatinya, Allah bukakan hatinya, Allah berikan hidayah kepadanya, bukan hidayah hidayah iman, tetapi hidayah dalam artian bimbingan yang semestinya dan sepantasnya bagi seorang manusia. Yang kemudian dia pun menghargai daripada istrinya dan menghargai anak perempuannya. Dan bahkan ada di antara mereka orang-orang yang siap untuk menampung anak-anak perempuan. Ada, ya. Siap menampung anak-anak perempuan. Pokoknya terlahir perempuan datang kemari. Saya tampung dan saya akan pelihara. Jangan dibunuh hidup-hidup. Atau bahkan dia yang menjemput, mendengar ada kelahiran di sana anak perempuan, dia langsung ke sana. Sebelum dikubur hidup-hidup dia ambil. Dia selamatkan. Ini ada orang-orang yang berjiwa seperti ini pada masa-masa jahiliyah. Sehingga terselamatkan perempuan-perempuan tidak habis keturunan daripada Quraisy. Bisa dibayangkan kalau setiap anak perempuan dikubur, ya, ya habis nanti keturunan tidak ada semua. Tayyib, al-Islam yaj'al min tarbiyatil banat at-tariq ila dukhulil jannah. Islam menjadikan dari tarbiyatul banat, ya, dari pendidikan terhadap anak-anak perempuan sebagai satu jalan untuk bisa masuk ke dalam surga. Ini tentunya Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkannya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan satu janji, ya, bagi siapa saja yang diberi anak perempuan maka akan mendapatkan perjanjian ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntungnya bagi orang-orang yang memiliki anak perempuan. Rawa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma faqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu salat banatin yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wa yuzawwijuhunna wajabat lahul jannah al-battah. Man kana lahu salat banat, siapa tiga anak perempuan. Nah, ini anak kedua. Semoga diberi yang tiganya nanti. Man kana lahu salat banat, siapa saja yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tiga anak perempuan. Diberi tiga anak perempuan, yuwihinna. Yang kemudian dia memberikan tempat tinggal untuknya, mengayominya. Wa yarhamuhunna, dan mengasihani mereka, berkasih sayang terhadap mereka, memberikan kasih sayangnya, perhatiannya kepada mereka, ya, ada rahmah terhadap mereka. Wa yakfuluhunna, dan memberikan tanggung jawab terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, ini menanggung seluruh daripada kebutuhan-kebutuhan mereka, tiga anak perempuan tersebut. Wa yuzawwijuhunna, sampai pada taraf kemudian menikahkan mereka. Ya. Jadi dari kecil, dari bayi disayang, hidup dalam pengawasan, dalam tanggungan dia, seluruh kebutuhannya dia berikan tarbiyah dan dia berikan berbagai macam apa saja, sampai kemudian dewasa dan dinikahkan sama dia. Sudah, kalau sudah dinikahkan sudah selesai, memang kewajiban menjadi kewajiban suami, ya. Wajabat lahul jannah al-battah, wajib bagi dia untuk masuk surga tidak bisa tidak. Ini dari Rasulullah, ya. Alas tidak, sudah pasti masuk ke dalam surga. Qila ya Rasulullah, kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, fa in kanat itsnatain, bagaimana kalau dua anak perempuan? Nah, ini alhamdulillah masuk juga ternyata dua anak, ya. Qal wa in kanat itsnatain, walaupun hanya dua, sama. Artinya seseorang dengan memiliki anak perempuan dua, ini dia punya janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditarbiyah dengan tarbiyatan sholihah. Dia tanggung ya kebutuhan-kebutuhan anak tersebut. Dia kasih kasih sayangnya secara sepenuhnya, dia beri pengayoman terhadap keduanya sampai keduanya kemudian menikah. Sudah berpindah dari tanggung jawabnya kepada tanggung jawab suaminya. Wajabat lahul jannah. Wajib mendapatkan surga. Dan pada riwayat yang lain dari Uqbah bin Amir, ya, ini menguatkan saja. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalath banat," barang siapa yang dia memiliki tiga anak perempuan, "fasabara 'alaihin," lantas dia sabar terhadap mereka. Tiga anak perempuan sabar. Ya mungkin kalau anak perempuan apa lebih merepotkan, wallahu a'lam. Enggak mesti juga sebetulnya. Tapi fasabara 'alaihin di sini ada isyarat, di situ harus ada kesabaran. Wa'at'amahun, dan memberi makan kepada mereka. Wasaqahum, dan memberi minum kepada mereka. Wakasahun, dan memberikan apa? Pakaian kepada mereka. Min jidatih, dari usaha dia sendiri. Kunna lahu hijaban minan nar yauman qiyamah, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi hijab, akan menjadi hijab dari neraka pada hari kiamat nanti. Akan menjadi hijab itu artinya bahwasanya dirinya memiliki dosa yang pantasnya dengan dosa-dosa itu dia akan tersiksa di neraka, akan disiksa dan diazab. Tetapi anak-anak perempuan ini yang akan menolongnya. Sehingga disebut hijaban minan nar. Tayyib. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyatain," ini sekarang dua. Barang siapa yang 'ala, 'ala ya'ulu itu artinya qama 'alaihima fil mu'nah. Ini melakukan apa saja yang menjadi kebutuhannya. Barang siapa yang menanggung kebutuhan dua anak perempuan, hatta tablugho, hingga kedua anak tersebut balik. Nah, sampai balik ya. Ja'a yaumal qiyamah ana wa hu. Maka dia akan datang pada hari kiamat diriku dan dia, wa dhamma asabi'ah, begini. Antara dia dengan diriku, beliau kemudian apa namanya? Mengumpulkan antara jari-jemari beliau. Wa fi lafdzin, dan pada lafaz yang lain, dakhaltu ana wa huwa al-jannah kahatain. Aku dan dia masuk ke dalam surga seperti ini. Wa asyara bi isba'ihi al-wusta wallati liha. Ya, ini beliau berisyarat dengan jari tengah dan jari telunjuknya seperti ini. Dakhaltu ana wa huwa al-jannah kahatain. Aku dan dia masuk ke dalam surga seperti ini. Nah, bagaimana ya Rasul, ini yang melakukan seperti ini banyak orangnya dari umatmu ini, masa semuanya akan seperti ini? Tidak mungkin. Ya maksudnya masuk ke dalam surga ditemani oleh Rasul. Masuknya itu ya ditemani oleh Rasul. Aku dan dia masuk ke dalam surga seperti ini. Ya. Berdampingan. Karena ini hadis ya pasti terjadi. Ya. Siapa yang melakukannya maka dia akan didamping Rasul masuk ke dalam surga. Seperti ini. Jadi menunjukkan akan keutamaan yang besar, tiada tara, bagi siapa saja yang memiliki dua anak perempuan yang kemudian dia berusaha sekuat tenaga untuk memberikan tanggung jawab dan memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhannya sampai balik. Sampai balik, maka akan ada kedekatan dengan Rasulullah SAW dengan sedekat-dekatnya, dan bahkan akan didampingi masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayy, berikutnya fadlu tarbiyatun nab ibnah wahidah. Ini semua tadi menunjukkan akan keutamaan tarbiyah terhadap anak perempuan apabila anak perempuan tersebut jumlahnya 3 atau 2. Nah, kalau hanya memiliki satu bagaimana? Kalau hanya memiliki satu anak perempuan dan diusahakan sekuat tenaga untuk menjadi anak yang salihah, dipenuhi seluruh daripada kebutuhan-kebutuhannya, maka apa yang akan dia dapatkan? An Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu untha falam ya'idha walam yuhinha walam yu'thir waladaha 'alaiha yakni adzukur adkhalahu Allahul jannah. Rawahu Abu Dawud. Nah, kalau hanya satu, maka kalimatnya Allah akan masukkan ke dalam surga. Beda kalau yang 2 atau 3 tadi ya, sama Rasul begini. Ya. Masuk ke dalam surga ditemani Rasulullah. Kalau satu, masukkan ke dalam surga. Rasul menyatakan, maka nalahu unta, siapa saja yang dia memiliki anak perempuan, falam ya'idha, kemudian dia tidak menguburnya hidup-hidup, walam yuhinha, dan dia tidak menghinakannya, tidak merendahkannya, tidak, yakni apa istilahnya, tidak semena-mena terhadap anak tersebut, mentang-mentang perempuan. Walam yu'sir walada 'alaiha, tidak pula lebih mengunggulkan anak-anak laki-laki daripada dia. Artinya tetap diperlakukan sama, walaupun anak perempuan tapi diperlakukan sama dengan anak-anak yang lainnya. Adkhalahullahul jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Rawahu Abu Dawud. Hadis dikeluarkan Dawud. Wa an fadli man qama bi tarbiyat ibnatain au ukhtain yarwi Anas bin Malik. Adapun terkait dengan keutamaan orang yang memberikan tarbiyah, keutamaan orang yang memberikan tarbiyah 2 anak atau 2 saudara perempuan, maka ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man ala ibnatain au thalathan, barang siapa yang menanggung kebutuhan 2 anak perempuan atau 3, au ukhtain au thalathan, atau menanggung kebutuhan 2 anak perempuan atau 3, hatta yabni au yamut anhun, sampai menikah atau dia mati meninggalkan anak-anak tersebut. Sampai menikah atau sampai dia sendiri meninggal dunia dulu sebelum anak-anak tersebut. Kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain, maka aku dengan dia di dalam surga seperti ini. Wa sarabi isba'ihil wusta wallati taliha. Beliau berisyarat dengan jari apa tengah dan jari ini. Yabni yakni tastagni ala hidah minhuna an riayatihi. Yabni maksudnya adalah sudah tidak lagi butuh kepada penjagaan darinya, tidak lagi butuh kepada tanggungan-tanggungan darinya. Ini sudah menikah, sudah lepas dari tanggungannya. Atau mungkin sudah hidup sendiri ya. Tentunya seorang wanita ya tetap butuh kepada yang menjadi walinya ya. Maksudnya tentunya ini wallahu alam ya, menikah. Dengan menikah tersebut dia sudah berpindah perwaliannya kepada suaminya, menjadi tanggungan daripada suaminya. Sehingga dengan ini semua, maka ya tarbiyah dalam hal ini usaha seseorang ya mengeluarkan biaya katakanlah sebesar apapun demi untuk kebaikan anak-anak tersebut, anak perempuan terlebih terkhusus ya, itu bukanlah sesuatu yang sia-sia dan bukanlah sesuatu yang akan membawa kepada penyesalan. Itu justru adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di saat seseorang diberi anak-anak perempuan. Tapi sekali lagi, masalah tarbiyah ini yang harus betul-betul betul-betul harus dicamkan dan difahami dengan baik. Karena ini semua terkait dengan tarbiyah hasanah. Janji-janji semua berlaku terkait dengan apa? tarbiyah yang baik. Diayomi, ditunaikan seluruh kebutuhannya dan ditarbiyah. Tidak hanya sekedar dibesarkan, tidak hanya sekedar kemudian diberi kebutuhan, makan dan minum dan pakaian, tempat tinggal, tidak hanya sekedar itu, dan kemudian ditelantarkan dalam hal pendidikan, bukan. Dan penelantaran di sini, ya, penelantaran di sini adalah termasuk dari sisi memberikan kepada mereka atau menyerahkan pendidikan mereka kepada orang-orang yang tidak pantas untuk mengajar. Ini juga termasuk penelantaran. Perkara-perkara yang justru akan merusak daripada etikat mereka, akidah mereka, perkara-perkara yang akan merusak daripada agama mereka, akhlak mereka, pergaulan mereka, perkara-perkara yang merusak daripada agamanya, ini yang berbahaya, bentuk daripada penelantaran. Mungkin seseorang dalam hal memberikan makan apa dan sebagainya itu hal yang biasa sudah setiap orang, ya. Tidak ada keberatan dalam hal tersebut. Bahkan juga dalam masalah tarbiyah pun mereka tidak ada istilahnya keberatan, berapapun mereka akan berikan, ya kan? Tapi di saat kemudian tidak tahu dan tidak pas, tidak pada tempatnya memberikan tarbiyah tersebut, justru akan merusaknya, merusak daripada anak-anak tersebut, tumbuh menjadi anak-anak yang liar, ya. Anak-anak perempuan sekarang ini kalau sudah naudzubillah, kalau tidak belajar agama, rusak mereka, mengerikan. Pergaulan bebas yang luar biasa, apalagi yang sekarang ini kita kenal dengan gadget atau apa namanya, gadget, sudah berhubungan dengan lawan jenis lewat berbagai macam media sosial, kerusakan yang luar biasa. Bagaimana kita akan bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Anak-anak perempuan, jangankan yang sudah sekelas SMP, bahkan dari TK sudah sangat asik dengan HP, ya kan? Anak-anak orang awam ya, TK ya sudah gini terus, anak-anak TK ya, alasannya supaya tidak ganggu ibunya, umiknya, atau ya mamahnya yang kerja di dapur, supaya asik main sendiri kasih HP. Rusak ya, dia berteman dengan HP. SD sudah tidak lagi mau nurut kepada orang tua, bahkan ngancam-ngancam kalau nggak dibelikan HP sudah marah-marah. Rusak sudah anak-anak generasi kita ini, sangat mengenaskan. Maka menjadi ujian bagi setiap orang tua dalam perkara ini, betul-betul harus preventif memberikan penjagaan terhadap anak-anaknya, anak laki dan perempuan ya, ini tidak khusus pada anak perempuan, anak laki pun juga sama. Harus betul-betul preventif. Ana berikan gambaran di ma'had, ma'had kita ya, ma'had Ahlussunnah, itu begitu sangat ketat yang namanya HP itu dilarang keras. Itu saja namanya anak-anak masih berusaha untuk ya istilahnya jedungan dengan kita. Terkadang pulang waktu liburan gitu, tanpa pengawasan dari orang tua, ustadz-ustadzahnya juga tentunya sudah menyerahkan ke orang tuanya, ya akhirnya balik lagi ke pondok, cerita dengan teman-temannya, main game ini, main game itu. Itu sudah sebenarnya ketat, itu saja masih terkadang kita kecolongan, datang kita periksa ini tasnya, ininya, apa yang dibawa, itu aja masih terkadang bisa menyembunyikan. Luar biasa, masih bisa disembunyikan. Terkadang dititipkan sama temennya yang tidak di pondok, dianya mondok, temannya ada yang tidak di pondok, nanti dikasihkan waktu sholat di masjid ketemu. Sampai seperti itu, walaupun ini kasus jarang-jarang terjadi, tapi ada begitu loh, ada di tempat kita sendiri, kita mengalami seperti ini. Apalagi kalau orang tua kemudian justru memberikan fasilitas, ah kasihan anak, masa enggak boleh ini, enggak boleh itu. Bukan enggak boleh, belum waktunya, dia belum bisa amanah untuk menjaga daripada hal tersebut, dimanfaatkan bukan pada yang semestinya. Nanti bisa dia sudah amanah, ada rasa takwa, ada rasa tanggung jawab, ya, dia sudah tahu bahwasanya dirinya ini sudah mempertanggungjawabkan di hadapan Allah karena sudah balig dan semisalnya, ya itu sudah lebih mudah untuk mengarahkan tentunya. Dia sudah menjadi musyrif, musyrifah, atau ustadz, ustadzah misalnya, atau menjadi pengajar, atau sudah berkeluarga, tentu dia akan punya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya dan sebagainya. Dan ilmu tentang pegang HP ini tidak perlu diajari memang, tidak perlu untuk diajari. Setiap orang nantinya akan tahu, bahkan anak-anak kecil itu bisa lebih lebih pintar daripada kita. Wallahul musta'an. Tayyib, qala Ibnu Battal rahimahullah, berkata Ibnu Battal rahimahullah, haqqun 'ala man sami'a hadzal hadis an ya'mala bihi liyakuna rafiqan li fil jannah. Sudah sepantasnya dan sudah sepatutnya siapa saja yang mendengar daripada hadis ini untuk dia beramal dengannya. Ini benar-benar perhatikan tarbiyah kepada anak-anaknya. Supaya apa? Liyakuna rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, supaya dia menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Wala manzilah fil akhirah afdal min dzalik, dan tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih daripada itu. Lebih utama daripada itu. Artinya dia akan menduduki al-firdaus, tempat kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan daripada Ibnu Battal ini bisa dilihat dalam Fathul Bari. Fathul Barinya Ibnu Battal, karena Ibnu Battal juga punya Fathul Bari. Atau ini Fathul Bari yang dimaksudkan Ibnu Hajar ya. Artinya Ibnu Hajar menukil daripada Ibnu Battal juga bisa. Karena Ibnu Battal itu juga punya syarah Sahih Bukhari. Ibnu Battal sendiri. Babu fadli man ya'ulu yatiman. Waqad awrada al-Hafidz Ibnu Hajar qala Ibnu Battal fi athna' syarhil hadits thayyib. Berarti ini benar. Fathul Barinya Ibnu Hajar al-Asqalani. Disebutkan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar ucapan Ibnu Battal fi athna' syarhil hadits, pada saat mensyarah hadis, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Diriku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Nah, kalau yang menanggung anak saja seperti itu kedudukannya, apalagi terhadap anaknya sendiri. Ya kan, ini anak yatim, anak yang bukan siapa-siapanya, dia tanggung, maka kedudukannya di surga seperti ini. Ya, ini sangat dekat sekali. Beliau mengisyaratkan bi isba'aihi asabahu wal wusta, mengisyaratkan dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Sehingga kafilul yatim dan juga orang tua yang kemudian berusaha untuk memberikan tarbiyah hasanah terhadap anak-anak perempuan ini, kedudukannya ya, memiliki kedudukan yang seimbang dari sisi keutamaan yang dijanjikan. Mereka sama-sama akan menduduki satu kedudukan, yakni begitu sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sepantasnya bagi setiap orang yang mendengar hadis ini berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Naftafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.